Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunal Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad. Kitab Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang berisi tentang permasalahan adab yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga asar dari mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari bab yang berkaitan dengan al-muasah fisati fisanati wal majah, anjuran untuk saling membantu, tolong menolong, meringankan beban saudaranya pada masa-masa sulit, masa-masa kekeringan atau kelaparan. Sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya yaitu pada hadis yang ke-564. Qala al-mu'allif Al-Imam Al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala babut tajarib. Qala haddathana Farwah ibn Abil Maghra qala haddathana Ali ibn Mushir an Hisham ibn Urwah anabihi qala kuntu jalisan inda Muawiyah fahaddatha nafsah thumman tabaha faqala la hilma illa tajribah yu'iduha thalatha. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu taala bab at-tajarib. Bab yang berkaitan dengan at-tajarib. At-tajarib maknanya adalah mengambil faedah dari sebuah pengalaman. Mengambil faedah, mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah dia dapatkan. Maksud muallif Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad adalah faidatuha wa 'azimu naf'iha fi hayati, tentang besarnya faedah seseorang yang melakukan at-tajarib, bisa mengambil faedah dari pengalaman yang dia lewati, wa 'azimu naf'iha, dan sungguh besarnya manfaat tersebut di dalam kehidupan seseorang, karena seseorang bisa mengetahui mana perkara-perkara yang baik dan juga mana perkara-perkara yang jelek ketika dia bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah dia lewati. Dan hubungan tarjamah, hubungan bab ini dengan kitab yang beliau bawakan adalah an-najrubah la taqulu illa an adab amsal al-hilm wa sabr wal anah. Hubungan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya ini adalah bahwasanya at-tajrubah atau at-tajarib, mengambil faedah dari pengalaman, ini tidaklah terjadi kecuali dari adab-adab, dengan adab-adab yang mulia seperti al-hilm, naam, berhati-hati, wasabar, sifat kesabaran, wal anah, tidak terburu-buru sehingga dia bisa menimbang sebuah permasalahan, menghadapi suatu masalah itu dengan kesabaran, penuh hati-hati dan yang semisalnya, sehingga dia bisa mengambil faedah dari pengalaman yang telah dia lewati. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki adab-adab tersebut, dia tidak memiliki sifat as-sabr, tidak memiliki sifat al-anah, kehati-hatian. Naam, sehingga tentu dia tidak bisa mengambil faedah pelajaran dari sebuah pengalaman, baik yang dia alami sendiri atau pengalaman dari orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga muallif di sini ingin yubayyin, menjelaskan qimat at-tajarib wa makanitha wa jalali sifatit tajarib. Beliau ingin menjelaskan tentang kemuliaan sifat at-tajarub, mengambil faedah dari sebuah pengalaman kedudukannya dan kemuliaan sifat-sifat ini, dan bahwasannya sifat tersebut itu berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak yang mulia. Beliau ini membawakan sebuah hadis sampai sanadnya pada Hisham ibn Urwah an Abi, dari ayahnya, yaitu Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala. Qala kuntu jalisan inda Muawiyah. Beliau mengatakan, aku duduk di sampingnya sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Fahaddatha nafsah, maka beliau haddatha nafsah, ay akhadha ma nafsihi fi hadithi nafsih. Tiba-tiba beliau sedang terbetik dengan dirinya sendiri sebuah pembicaraan yang ada di benaknya. Beliau tiba-tiba berbicara dengan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang sedang beliau pikirkan. Qala thumma intabaha, kemudian setelah itu beliau tersadar. Ay intabaha annahu fi majlisin am. Beliau tersadar bahwasanya ketika itu beliau sedang berada di majlis umum. Ada orang-orang yang duduk bersama beliau di sekitarnya. Nah, sehingga terkadang kita melihat orang yang demikian. Tiba-tiba dia diam, melamun, tiba-tiba kemudian dia bersadar, tersadar. Yang mana sebelumnya dia berbicara dengan dirinya sendiri, ada sesuatu pembicaraan yang terbetik di dalam benaknya. Fahaddatha nafsahu thumma intabaha, kemudian beliau tersadar. Faqala, dan beliau mengatakan, la hilma illa tajribatun yu'iduha salasan. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. La hilma illa tajribatun. La hilma illa tajribatun. Maknanya adalah tidak ada sifat santun atau sabar atau sifat bijak illa tajribah, melainkan nam bagi orang yang bisa mengambil faedah dari sebuah pengalaman. Maknanya la yakunul insan haliman muhaqqiqan al-hilm illa bitajarib. Tidaklah seseorang itu bisa mewujudkan sifat al-hilm, sifat santun, nam menjadi orang yang arif, orang yang bijak, kecuali ketika dia telah melakukan tajribah, melakukan at-tajarub, mengambil faedah dari pengalaman, pengalaman yang dia lewati dengan sendirinya, atau dia mengambil pelajaran dari orang lain. Tajarubul umur wa mumarasatiha. Dia melewati perkara-perkara, menimbang, kemudian membiasakan diri dengan perkara-perkara tersebut, kemudian dia bisa mengambil faedah dari perkara-perkara itu semua. Naam, sehingga dikatakan, naam as-sa'id man wu'idha bi ghairi. Bahwasanya orang yang bahagia, orang yang selamat, itu adalah man wu'idha bi ghairi. Orang yang dia bisa mengambil pelajaran, mengambil faedah dari orang lain. Orang lain terjatuh di dalam kesalahan, kemudian dia bisa mengambil supaya pelajaran, supaya dia tidak terjatuh di dalam kesalahan yang semisalnya. Berbeda dengan orang yang dia memiliki sifat at-tais, wal-yas, wal-ajalah. Dia orangnya terburu-buru, suka tergesa-gesa, tidak memiliki sifat sabar, mudah berputus asa. Nah, maka orang yang demikian tidak akan mungkin bisa sampai kepada derajat al-hilm. Derajat al-hilm, santun, bijak, dan yang semisalnya, karena dia tidak bisa mengambil pelajaran dari perkara-perkara atau pengalaman yang telah dia lewati. Demikian pula qila li ahadihim, pernah dikatakan kepada salah seorang di antara mereka, mimman ta'allam ta'al-hilm, dari mana engkau bisa memiliki sifat al-hilm? Dari mana engkau belajar sifat santun, sifat al-hilm itu, qala minan namlah, dia mengatakan dari seekor semut, dari seekor semut. Tahmilu mataha wa rizqaha ila baitiha, yang mana seekor semut, dia melihat, memperhatikan seekor semut dati, naam dia membawa naam barang-barangnya, memanggul naam makanan-makanannya ke rumahnya atau ke sarangnya. Tas'adu bihil jidar wa taskut, dia berusaha naik ke atas dinding, kemudian dia terjatuh, kemudian diulangi lagi, naik, kemudian terjatuh lagi. Dia terus mencoba dan berusaha, tidak terputus asa. Dia hadapi semut tadi dengan terus menerus naam tajarub hatta yasila ila baitiha, sampai akhirnya dia sampai ke rumahnya, ke sarangnya, membawa makanan, makanan yang telah dia dapatkan. Demikian pula dikatakan la hilma illa tajribah, ay la yasilul insan ila daratatil hilm al hakiki illa bit tajribah, tidaklah seseorang itu bisa sampai derajat al-hilm, dia memiliki sifat santun, menjadi orang yang naam bijak, orang yang sabar, ketika dia naam bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang telah dia dapatkan. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, man yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang dia berusaha untuk bersabar, dia betul-betul berusaha untuk naam memiliki sifat kesabaran di dalam dirinya, tidak melakukan perkara-perkara yang berbahaya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dia usahakan di dalam dirinya tersebut, yusabbirhullah, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada dirinya untuk memiliki sifat kesabaran. Sehingga kesabaran terkadang butuh untuk usaha dari diri seorang hamba. Dia butuh untuk mengusahakan sifat kesabaran tersebut ada pada dirinya. Sehingga balasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepadanya untuk memiliki sifat kesabaran. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'hallum, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan at-ta'allum, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan duduk bermajelis di hadapan para ulama, menimba ilmu dari mereka sehingga dia memiliki pengetahuan, bisa mengangkat kebodohan dari dirinya. Wa innamal hilmu bitahallum, adapun sifat yang mulia berupa al-hilm, artinya santun, sifat bijak pada seseorang, dan juga kesabaran, kehati-hatian, itu adalah bitahallum, dengan dia mengusahakan itu semua ada pada dirinya, melakukan at-tajarub, at-tajribah, mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah dia lewati. Sehingga sering kita dengar apa? Senam, pengalaman itu adalah guru, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tentu bagi mereka yang bisa mengambil pelajaran. Karena hakikatnya seorang mukmin la yuldagu fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu selayaknya tidak terjatuh dalam lubang yang sama sebanyak dua kali. Karena dia bisa berhati-hati, naam, tidak tergesa-gesa dan terburu-buru, dia bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, dia mengambil pelajaran dari itu semua sehingga terbentuklah di dalam dirinya, di dalam jiwanya sifat al-hilm, sifat al-hilm. Dan oleh karena ini semua tentang pentingnya sifat al-hilm pada diri seseorang dan kaitannya dengan adab-adab yang mulia, mu'allif Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dan juga disebutkan dalam sebuah asar, la halima illa dhu athar ay zalla, tidak ada halim, tidak ada orang yang memiliki sifat al-hilm, sifat bijak, santun, kecuali pasti dia memiliki sifat pernah melakukan athar, aizallah, kesalahan. Dia mengambil pelajaran dari kesalahan yang mungkin dia terjatuh di dalamnya, kemudian setelahnya dia bisa berhati-hati mengambil dari setiap perkara itu yang paling baik, yang paling bagus. Tidak nam terjatuh di dalam kesalahan sebanyak dua kali. Dan juga pepatah mengatakan, likulli jawadin kabwah, setiap kuda yang melangkah dengan cepat, dengan kuat, itu pasti ada ketergelinciran padanya. Tapi lihat, apakah kuda itu berhenti? Tidak, dia terus berlari, dia terus melangkah dengan kencang, karena dia tidak berputus asa dari langkahnya. Demikian para orang yang halim, orang yang bijak, orang yang santun, dia tidak mudah berputus asa. Ketika terjatuh di dalam kesalahan, dia bisa mempelajari itu semua dan mengambil sikap yang benar, tidak terputus asa, sehingga terbentuk di dalam dirinya sifat al-hilm wal-anah, juga yang disebut dengan as-sabr atau kesabaran. Demikian pula karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada umatnya, al-barakatu ma'fi akabirikum, yang namanya keberkahan itu adalah pada orang-orang tua yang ada di antara kalian, tua umurnya, tua ilmunya. Nah, karena apa? Mereka memiliki sifat al-hilm, memiliki sifat bijak, santun, yang itu tidaklah didapati kecuali karena mereka telah melewati pengalaman yang panjang, pengalaman yang sangat banyak, dan bisa melakukan tajribah, mengambil faedah dari perjalanan hidup yang telah mereka dapatkan. Oleh karena ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, al-barakatu fi akabirikum. Tentunya al-akabir, orang-orang yang besar, yang tua, yang memiliki sifat al-hilm, yang dia bisa mengambil sebuah pelajaran dari pengalaman. Kemudian qala asy-syarih rahimahullahu taala, dallal atharu bimantuqihi ala bayani annahu la yuqalu lisyakhs haliman illa idza kana mujarriban bisababiz zallat. Atsar ini yaitu atsarnya Muawiyah radhiyallahu taala menunjukkan secara lafadznya tentang penjelasan bahwasannya tidak dikatakan bagi seseorang, tidak disebut seseorang itu sebagai orang yang halim, yang memiliki sifat al-hilm, santun, jijak, arif, tidak disebut dengan demikian, illa idza kana mujarriban bisababiz zallat, kecuali ketika dia bisa mengambil pelajaran, mengambil faedah, mengambil mau'izah dari pengalaman bisababiz zallat, dengan sebab adanya kesalahan-kesalahan atau ketergelinciran. Sehingga banyak kita dapati orang-orang tua, di sana dia sudah memiliki sifat yang demikian. Karena apa? Dia sudah panjang, banyak melewati kehidupan, dan dia juga bisa mengambil faedah dari pengalamannya. Meskipun ada sebagian yang tidak demikian, karena at-tajrubah, mengambil faedah ini tentunya harus didasari dengan ilmu yang ada pada seseorang, ilmu syar'i, ilmu yang didasari dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ada tanbih, peringatan yang berkaitan dengan masalah at-tajarub, adab yang berkaitan dengan at-tajribah, yaitu laisa min babit tajribah taqrirul ibadat, bukanlah termasuk dari at-tajribah itu adalah taqrirul ibadat, menetapkan perkara-perkara ibadah. Fainal ibadat tauqifiyah, karena namanya ibadah itu adalah tauqifiyah, harus didasari dengan dalil. Tidak bisa seseorang itu mencoba-coba. Dia mencoba melakukan ibadah ini, tidak ada dalilnya sama sekali. Dia mencoba atau mengambil dari nenek moyangnya, dari orang-orang sebelumnya. Sama sekali tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah dia melakukan tajrubah, percobaan-percobaan, pengalaman-pengalaman di dalam mencetuskan suatu ibadah, maka ini tidak diperbolehkan. Naam, sehingga at-tajrubah, at-tajarib ini tidak berlaku pada perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah ibadah, karena ibadah itu mauqufun ala dalil, harus dijalankan sesuai dengan dalilnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Naam, ini maksud dari muallif rahimahullahu taala membawakan bab ini at-tajarib, mengambil faedah dari pengalaman, karena itu berkaitan erat dengan sifat al-hilm, akhlak yang mulia, yaitu berupa sifat santun, bijak, dan juga kesabaran serta kehati-hatian yang ada pada diri seorang mukmin. Naam, kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.